Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada apa yang telah kita bacakan dalam kitab Kasbah Syubhat, syarah dari fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, telah kita sebutkan hingga perkataan al-muallifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anna tauhidahu wa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Beliau mendefinisikan, mengartikan arti at-tauhid adalah dengan makna ifradullahi subhanahu bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal al-ibadah. Tauhid inilah tauhid yang didakwahkan oleh para al-anbiya, demikian pula al-mursalin. Dan tauhid ini pula lah tauhid yang diselisihi oleh mereka orang-orang musyrikin, sehingga peperangan antara kaum mukminin dengan mereka orang-orang musyrikin disebabkan karena perkara tauhid tersebut. Ini penting untuk kemudian kita fahami secara bersama, bersama dengan banyaknya mereka, orang-orang yang kita jumpai pada zaman kita saat ini tidak begitu faham dan perhatian tentang permasalahan tersebut. Masih banyak kita dengarkan yang mengartikan tauhid dengan makna ar-rububiyah, hanya sekedar mengesakan Allah Azza wa Jalla pada perbuatan-perbuatannya, seperti meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta dan yang semisalnya. Ini adalah konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Namun tauhid ar-rububiyah tidaklah memasukkan pelakunya ke dalam Islam, dan tidak teranggap orang yang menetapkan tauhid ar-rububiyah tergolong sebagai seorang yang muwahhid. Bahkan Allah sebutkan dalam beberapa ayat, mereka orang-orang musyrikin jahiliyah menetapkan tauhid rububiyah tersebut. Namun bersama dengan ini, mereka mengingkari tauhid al-ibadah. Kita bacakan penjelasan dari fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Telah kita bacakan kemarin muqaddimah tentang definisi at-tauhid, masdar dari wahada yuwahid, artinya adalah ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu sebagai satu, tidak berbilang. Dan telah kita sebutkan penjelasan seputar makna secara lughatan. Adapun secara istilah, mu'alif rahimahullah ta'ala menafsirkan dengan perkataannya ifradullah ya azza wa jalla bil ibadah. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menjelaskan artinya adalah an ta'budallaha wahdahu wa la tusyrika bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Tatkala engkau sholat, maka kamu berikan sholatmu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala engkau berdoa, maka engkau berikan doamu hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tawakal, isti'anah, istighatsah, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis-jenis ibadah, apakah yang berhubungan dengan lisan, dengan hati atau dengan jawarih, dengan perbuatan, maka semua ibadah tersebut wajib diberikan oleh seseorang hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah tauhid. Dan inilah tauhid. Sehingga perkataan seseorang yang Allah berikan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah berkonsekuensi tauhid. Karena seseorang dengan perkataan tersebut memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jal, dan memberikan isti'anahnya hanya kepada-Nya. Ini tauhid. Ini adalah konsekuensi dari at-tauhid. Sehingga seorang yang ia memberikan ibadahnya hanya untuk Allah, maka diistilahkan sebagai seorang yang muwahhid. Wala tusyriku bi syai'an, kau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadah, bahkan yang kamu lakukan adalah mengesakannya dalam perkara ibadah. Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbah, kamu berikan kecintaanmu hanya kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada selainnya. Demikian pula mengagungkan Allah Azza wa Jalla diiringi dengan raghbah wa rahbah, adanya rasa harap, adanya rasa takut dari seorang yang mengerjakan ibadah tersebut. Sehingga tatkala dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia menggabungkan unsur-unsur yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ia beribadah kepada Allah diiringi dengan mahabbat Allah, ia mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diiringi dengan ta'zimuh, ia mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-raghbah wa rahbah, adanya rasa harap dari karunia Allah, pahala Allah. Dan rahbah, takut akan azabnya. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, mereka orang yang mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ini definisi dari at-tauhid. Sehingga seorang yang dia tidak memberikan ibadahnya hanya untuk Allah saja, ia berikan ibadah itu kepada selain Allah Azza wa Jal, maka bukan sebagai seorang yang muwahhid, bukan sebagai ahli at-tauhid. Wa muradu syekhi rahimahullahu ta'ala at-tauhid alladhi bu'ithatir rusulu litahqiqihi. Dan yang dimaksudkan oleh syekh di sini rahimahullah tatkala mendefinisikan arti tauhid dengan makna ifradullah subhanahu bil ibadah, adalah at-tauhid yang para rasul-rasul itu diutus untuk mewujudkannya, mendakwahkannya kepada umatnya. Ini tauhid al-ibadah. Sehingga para rasul dari zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah azza wa jalla, yang didakwahkan oleh seluruh para rasul tersebut dalam perkara tauhid fil ibadah, dalam perkara tauhid pada perkara al-ibadah, bukan selainnya, bukan dalam bab rububiyah, bukan pula dalam bab al-asma wa sifat. Nah, li'annahu huwa alladhi hasala al-ikhlalu bihi wal khilafu baina ar-rusuli wa umamihim, karena dengan tauhid inilah terjadi pengingkaran, perselisihan antara rasul dan umat-umat mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibu tawhud. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat tersebut seorang rasul, yang seluruh para rasul tersebut mendakwahi umatnya dengan perkataan yang sama, an i'budullaha wa jatanibu tawhud. Ibadailah Allah azza wa jalla dan tinggalkanlah tauhid, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa hunaka, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ta'rifun a'ammu litauhid. Di sana ada definisi yang lebih umum lagi tentang makna at-tauhid. Sehingga yang dimaksudkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kashful Syubhat, demikian pula dalam kitab beliau yang lainnya Usulus Salasah dan yang lainnya Kitab Tauhid, adalah tauhid dalam perkara al-ibadah yang dengannya para rasul-rasul diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai bahan perhatian. Sehingga di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan di sana ada definisi yang lain untuk makna tauhid, yaitu kata beliau rahimahullah, ifradullah subhanahu wa taala bima yukhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengan makna ini mencakup tiga macam tauhid. Kekhususan dari sisi perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki dan yang misalnya dikenal dengan tauhid ar-rububiyah. Kekhususan dari sisi apa yang dimilikinya berupa al-asma wa sifat yang dikenal dengan tauhid al-asma wa sifat, dan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla terkait dalam bab al-ibadah yang dikenal dengan tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Wa anwa'uhu thalathah, dan macam dari tauhid ini ada tiga. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, artinya adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaan, kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Atau sebagian mereka para ulama mendefinisikan tauhid rububiyah tersebut adalah ifradullah ta'ala fi af'alihi, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki dan yang lainnya, sehingga memiliki makna yang umum, yang luas dari sisi penjabarannya. Sehingga seseorang yang menetapkan Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, yang memiliki langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya, yang mengatur alam semesta ini, langit dan bumi, adalah seorang yang mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah saja. Dalam perkara rububiyah. Qala Allahu 'azza wa jalla, wallahu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Sehingga segala sesuatu itu Allah 'azza wa jalla satu-satunya zat yang menciptakannya. Sehingga tidak ada makhluk yang membantu Allah 'azza wa jalla dalam hal proses penciptaan tersebut. Tidak ada pula di sana ada ilah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakannya. Allah adalah satu-satunya zat. Tidak ada selain Allah ilah yang lainnya. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin. Allah sebutkan tidaklah Allah Azza wa Jalla mengambil seorang anak sehingga dijadikan oleh Allah sebagai anak putra Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah adalah zat yang tidak beranak, tidak pula diperanakan adanya makhluk yang dinisbatkan sebagai anak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak demikian. Allah adalah zat yang maha esa atau tauhid, yang maha tunggal. Wa ma kana ma'ahu min ilah, demikian pula tidak ada bersama Allah Tuhan selainnya. Kemudian kita diajak untuk berpikir secara logika dalam ayat tersebut. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau semisal di sana ada ilah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang terjadi di alam semesta ini adalah masing-masing ilah, masing-masing rabb akan mengambil, merampas apa yang telah diciptakan oleh dirinya. Wala'ala ba'duhum ala ba'din. Dan sebagian mereka mulai berkeinginan untuk lebih menguasai sebagian yang lain. Tidak demikian. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, la fasadata Naam, la fasadata. Maka pastilah kalau semisal di sana ada ilah selain Allah Azza wa Jal, akan rusaklah langit dan bumi ini. Terjadi perseteruan, pertengkaran, peperangan antara dua pencipta. Sebagaimana yang dikhayalkan oleh mereka orang-orang kufar dari kalangan Yunan dan yang semisalnya, yang meyakini bahwasanya di alam semesta ini ada lebih dari satu Tuhan. Tuhan gelap, Tuhan terang. Terjadilah peperangan antara kedua Tuhan tersebut. Bahkan ironisnya keyakinan-keyakinan yang seperti ini mulai berupaya dibuat sedemikian bagusnya, dikemas oleh mereka orang-orang kufar, kemudian dijadikan sebagai ajang perfilman. Dikisahkan terjadi peperangan antara beberapa pencipta, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Masing-masing ada prajuritnya. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lainnya, masing-masing berperang. Mengaku bahwasanya dia adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan yang semisalnya. Dan yang lebih-lebih disesalkan, film-film yang seperti ini laris manis ditonton oleh mereka orang-orang muslim. Padahal keyakinannya kufur. Keyakinannya syirik. Nah, kita sedang diajari oleh mereka akidah kufur mereka, akidah syirik mereka. Apalah kiranya kalau lah semisal yang menonton adegan-adegan tersebut ada anak-anak yang belum baligh. Mulai dikhayalkan, ini ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, ada dewa-dewanya, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan yang semisalnya. Nah, ini tidak semisal, tidak seharusnya demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga benar apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalaulah di sana ada ilah selain Allah Azza wa Jalla, maka yang terjadi adalah peperangan seperti yang digambarkan oleh mereka orang-orang kufar. Adanya peperangan antara Tuhan gelap dengan Tuhan terang. Adanya peperangan antara beberapa Tuhan. Nah, dimulailah dikemas dengan berbagai macam kemasan yang indah, menarik minat orang-orang yang ingin melihatnya di dunia perfilman. Nah, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa. Apakah di sana ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit, dari bumi? Tidak ada ilah kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala, satu-satunya zat. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah zat yang di tangannya lah kekuasaan, kerajaan merajai langit dan bumi. Malik yaumiddin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Azza wa Jalla maha mampu mewujudkan segala sesuatu. Waqal ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tidakkah diketahuilah bahwasanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Allah adalah maha berkah rabbul alamin. Ini seluruhnya adalah tauhid ar-rububiyah. Dan terdapat keterangan dari mereka para ulama bahwasanya tidak ada seorang pun di antara manusia yang mengingkari tauhidur rububiyah, melainkan dia adalah seorang yang sombong, yang anid, yang sombong lagi dusta ingkar. Nah, sebagian memaknakan tauhid ini termasuk dari makna fitrah yang tidak akan mengalami perubahan ila yaumil qiyamah. Seperti yang Allah tegaskan dalam surat Rum Ana lupa ayatnya, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Sebagian memaknakan fitrah di dalam ayat ini adalah fitrah keyakinan seputar tauhidur rububiyah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada apa yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk maksudnya adalah al-fitrah yang manusia digariskan di atas fitrah tersebut. Nah, bahkan di kalangan mereka orang-orang kafir, mereka sepakat walaupun mereka sebenarnya yang paling benar, mereka meyakini demikian. Seperti halnya orang-orang Nasrani, mereka meyakini adanya tiga Tuhan. Namun apakah ketiga Tuhan tersebut tiga Tuhan yang sama, atau tiga Tuhan tersebut adalah tiga Tuhan yang berbeda? Dalam arti kata, di sana ada satu dari tiga Tuhan yang maha besar, yang paling benar, maha hak, dan itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bahkan Allah sebutkan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta, sebagai Rabb, bahkan ia memerintahkan kaumnya untuk menyembahnya, malakum min ilahin ghairi, tidak ada bagi kalian ilah yang berhak kalian sembah kecuali saya saja. Namun Allah sebutkan dalam surat An-Naml, ia mengingkari apa yang dia ucapkan tersebut, ia mengingkarinya. Wastaqanat ha anfusuhum zulman wa ulwa, hati-hati mereka yakin kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, namun yang menyebabkan mereka tidak mau untuk mengakuinya, menetapkannya adalah karena faktor kezaliman dan kesombongan mereka, wal iyadz billah. Nah, dan seorang yang mengingkari tauhid rububiyah, dia adalah seorang yang kafir. Yang kafir. Tidak meyakini penciptanya hanya Allah Azza wa Jalla. Yang meyakini di sana ada ilah selain Allah yang menciptakan berrizki dan yang semisalnya. Dan keingkaran yang seperti ini tidak sama sekali dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini yang perlu untuk kita garis bawahi secara bersama. Keingkaran terhadap tauhidur rububiyah seperti hal yang diingkari oleh mereka orang-orang kafir sama sekali tidak dilakukan, dimiliki, diyakini oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan keyakinan Abu Lahab, bukan keyakinan Abu Jahal dan beberapa tokoh tokoh kufar yang membenci, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meyakini demikian. Disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, mereka meyakini menetapkan tauhidur rububiyah. Yang mereka ingkari hanya tauhid al-uluhiyah. Naam. Ini pembahasan perlu, penting untuk kita ingat-ingat secara bersama. Karena orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini berupaya untuk menyampingkan label syirik pada diri seseorang yang telah menetapkan meyakini tauhidur rububiyah. Si fulan musyrik karena dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia menjadikan kuburan seorang yang soleh sebagai ajang dia bertabaruk, bertawasul, meminta syafaat. Orang-orang musyrik mengingkari kalau semisal orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai seorang musyrik. Karena mereka masih menetapkan tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah. Ini hujah yang batil. Menunjukkan jahilnya orang yang mengucapkan hujah tersebut tentang sejarah dakwah Nabi Allah Azza wa Jalla, demikian pula dakwah secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih ironisnya lagi, pembahasan tauhid yang seperti ini mulai dicibirkan oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok Islam. Mulai dicibirkan. Bahkan mulailah melabeli kelompok-kelompok yang seperti ini sebagai kelompok garis keras. Orang yang mengajak masyarakat yang dibahas tauhid, tauhid syirik-syirik, ini kelompok Wahabi. Ini kelompok Wahabi. Janganlah membahas seputar syirik-syirik, tauhid-tauhid saja. Yang kita bahas adalah fadailul amal. Fadailul amal. Bahkan mereka marah. Orang-orang yang sudah susah payah mereka ajak ke masjid, menjadi lari dari masjid, disebabkan karena dakwah at-tauhid. Dakwah tauhid adalah dakwah pemecah belah umat. Nah, yang penting sholat dululah. Yang penting mereka mau ke masjid. Jangan dibahas seputar syiriknya, nanti mereka lari. Sehingga penerapan dakwah yang salah seperti ini akhirnya menyebabkan orang-orang yang datang ke masjid, sebagian mereka masih meyakini bahwasanya kalung-kalung yang dikenakan oleh mereka bisa menolak bala. Sebagian mereka masih bertawassul dengan seorang yang saleh. Sebagian mereka bahkan mempercayai adanya jimat-jimat akan mendatangkan kesehatan, kebaikan bagi orang yang memilikinya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang diprioritaskan oleh Rasul pada dakwah beliau adalah tauhid al-ibadah. Adalah tauhid al-ibadah. Baru kemudian setelahnya syariat sholat, Allah turunkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, Allah turunkan puasa, demikian azan. Itu seluruhnya menyusul setelah selama 10 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan umatnya ke tauhid al-ibadah. Beliau menyerukan di tengah-tengah masyarakatnya, ya ayuhan nas u'budullah, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Allah saja. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Ini yang terus diulang-ulang oleh Rasul. Di setiap musim ke musim berikutnya. Ketika kota Mekah di waktu itu ramai didatangi oleh mereka orang-orang yang ingin berhaji. Sehingga kesempatan tersebut Rasul gunakan untuk mendakwahi mereka kepada tauhid al-ibadah. Yang diingkari oleh mereka orang-orang musyrikin. Naam. Bahkan tidak itu saja, ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabalin ke negeri Yaman, secara khusus beliau mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah wa fi lafdhin ila ay wahidullah. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan di tengah-tengah mereka adalah agar mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah, pada lafaz yang lain mau mereka mentauhidkan Allah azza wa jal. Ini menunjukkan pada makna la ilaha illallah di dalamnya terkandung makna tauhidul, bukan selain. Dalam arti kata, seorang teranggap sebagai seorang yang muslim, haram darahnya untuk ditumpahkan, haram kehormatannya untuk diinjak-injak tanpa hak, haram hartanya untuk dirampas, dengan dia mengikrarkan tauhid al-ibadah yang terkandung di dalam makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka tidak perlu mengkaji seperti kita saat ini membahas makna la ilaha illallah. Mereka sudah faham. Mereka faham pada makna tersebut yang dimaukan oleh Rasul adalah tauhid al-ibadah, bukan selainnya. Mereka faham. Kalau pada zaman kita saat ini harus diingatkan manusia, disadarkan mereka tentang pentingnya makna tersebut yang pada hakikatnya diikrarkan, diyakini oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'iri majnun. Mereka adalah orang-orang yang apabila diserukan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka sombong dan mereka mengatakan ini syahidnya, a inna latariku alihatina li sya'iri majnun, apakah kita hendak meninggalkan tuhan-tuhan kita yang banyak ini disebabkan karena ucapan seorang penyair yang gila. Menunjukkan mereka faham konsekuensi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, diibadahi, membatilkan keyakinan akidah nenek moyang mereka yang masih mempercayai adanya sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia menjadikan, hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang mengherankan. Mereka percaya Lata Uzzamanat punya hak untuk disembah sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Azan yang kedua, Tauhidul Uluhiyah. Tauhid Al-Uluhiyah artinya adalah Ifradullah Ta'ala Bil-Ibadah. Mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal ibadah. Dalam perkara ibadah. Baik ibadah yang berhubungan dengan lisan, baik ibadah yang berhubungan dengan qalb, hati, atau ibadah yang berhubungan dengan jawari, anggota badan. Maka selama perbuatan, ucapan, keyakinan tersebut ternilai ibadah, dicintai, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, maka wajib bagi seorang untuk ia memberikannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Ini makna tauhid al-ibadah. Sebagian mereka para ulama mendefinisikan tauhid al-uluhiyah dengan makna ifradullah ta'ala fi af'alihi, fi af'alil ibad, afan fi af'alil ibad. Mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah dalam perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau al-uluhiyah adalah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Mencakup sholat, nazar, menyembelih, ibadah. Ini semuanya adalah perbuatan makhluk. Makhluk dituntut untuk mengadakannya, mewujudkannya. Maka semua perbuatan hamba ini wajib untuk diberikan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Itu, atas itulah saya diperintah dan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bi alla yattakhidzal insanu ma'allahi ahadan. Di mana seseorang tidak menjadikan bersama Allah adanya sesuatu selainnya. Ya'buduhu kama ya'budullah, yang ia menyembahnya sebagaimana dia menyembah Allah Azza wa Jal. Ini makna tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Berarti dalam arti kata, dia tidak memberikan ibadah ini kepada Allah juga kepada selain Allah Azza wa Jal. Ia berikan ibadahnya sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk makhluk. Maka yang demikian termasuk dari kesyirikan. Terkait apa namanya, terlepas dari penamaan syirik tersebut, apakah itu syirik kecil atau syirik besar. Orang yang memberikan ibadahnya dalam rangka agar supaya ia mendapatkan pujian dari makhluk yang melihatnya, pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun dari sisi tingkatannya termasuk kategori syirik asghar. Baik dia melakukannya karena riaan ingin dilihat atau sumatan ingin dipuji, ini semuanya termasuk dari makna asyirik. Makna syirik. Adapun yang dimaksud dengan syirik akbar adalah ia memberikan ibadahnya kepada Allah bersamaan dengan itu dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jal, sebagaimana dia memberikan ibadah itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama ya'budullah au yataqarrabu ilaih, sebagaimana persis dia beribadah kepada Allah, atau sebagaimana dekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti seorang yang menyembah pohon, ia berikan ibadahnya kepada pohon tersebut. Ia berikan takutnya, harapnya kepada pohon tersebut. Hingga akhirnya dia rela untuk bernazar. Ia rela untuk kemudian menyembelih. Dan yang semisalnya. Bersamaan dengan itu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka inilah makna asyirik. Makna kesyirikan, dan pelakunya dinyatakan sebagai seorang yang musyrik. Nah. Jika semisal ada seorang yang memberikan semua ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jal, ini kekafiran. Ini kekafiran. Ia tidak percaya adanya Allah. Ia mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kufur. Tapi kapan pelakunya masih meyakini adanya Allah, dan ia berikan ibadahnya kepada Allah, juga dia berikan ibadahnya kepada selain Allah, sebagaimana ia berikan ibadahnya kepada Allah, ia berikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka inilah makna dari asyirik. Kama yataqarrabu ila Allah Ta'ala, sebagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga ia disangkalkan oleh sebagian pihak dari kalangan mereka, orang-orang musyrikin, yang tidak mau untuk melabelkan kalimat musyrik kepada mereka, orang-orang yang melakukan ritual-ritual sedekah laut, yang mempercayai penghuni laut tersebut bisa mendatangkan manfaat, menolak kemadharatan bala bagi para nelayan yang berada di sekitarnya. Sebagian pihak tidak mau untuk kemudian mengaku mereka sebagai seorang yang musyrik. Karena alasan mereka, mereka masih kita lihat berpuasa di bulan Ramadan. Mereka masih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka masih berkurban. Bahkan sebagian mereka berhaji. Mereka bukan musyrik. Tapi bersamaan dengan ini, mereka memberikan tawakalnya, istighasanya, isti'anahnya, memuja pemilik laut selatan, ataukah pantai si ini dan si itu, gua si ini dan si itu, mempercayai bahwasanya pada tempat-tempat tersebut ada penghuninya, sehingga mereka bertabaruk kepada penghuni-penghuni tempat-tempat tersebut. Ini jelas-jelas kesyirikan. Ia beribadah kepada Allah, juga ia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Ia percaya Allah bisa memberikan manfaat kepada dirinya, menolak bala kepada dirinya. Ia juga percaya ada selain Allah Azza wa Jal yang memiliki andil sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syirik. Dan jelas-jelas kesyirikan. Dan inilah jenis kesyirikan yang dipraktekkan, dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga jangan disalahpahami bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah tidak berdoa, tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ini persangkaan yang batil. Menunjukkan jahilnya dirinya tentang sejarah proses awal kali keislaman, dakwah Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang jahiliyah, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terkhusus ketika dalam kondisi genting, mereka berikan ibadahnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faida rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan, perahu mereka dalam keadaan terombang-ambing oleh besarnya ombak, mereka mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Bersama mereka ada Abu Jahal, bersama mereka ada Abu Lahab, dan para tokoh-tokoh kekafiran, kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi akidah mereka. Amalan mereka demikian digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga persis sama dengan keadaan orang-orang musyrikin pada zaman kita saat ini, di mana masih saja sebagian mereka mempercayai adanya benda-benda mati yang bisa menolak bala, mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa ada andil dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka dalam kondisi genting, mereka meminta kepada benda-benda tersebut. Mereka bertawakal kepada benda-benda tersebut, meminta rizki bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah syirik dalam bab al-ibadah. Ia beribadah kepada Allah, juga ia beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau syirik dalam perkara rububiyah, dia mempercayai adanya pencipta bersama Allah, pencipta selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syirik dalam perkara rububiyah. Kalau syirik dalam perkara al-uluhiyah, ia meyakini bahwasannya ibadah tersebut bisa diberikan kepada Allah, bisa pula diberikan kepada makhluk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa hafidhakumullah.